Yang terakhir untuk domir tapi masya Allah kok ikrah pada domir. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala hululud domir al-munfasil makan al-muttasil. Ini judul dari Abu Anas rahimahullahu ta'ala. Kata beliau hulul ad-domir al-munfasil. Domir munfasil hulul menduduki, menggantikan. Ya, karena domir munfasil itu fa'ilnya hulul. Ya, domir munfasil hulul menggantikan, menggantikan makana al-muttasil, tempatnya domir muttasil. Dipahami ini? Dipahami ini? Ini judul dari siapa ini? Abu Anas. Perhatikan koedah di bawah. Koedah sangat penting ini dikasih oleh Al-Hattab rahimahullah ta'ala terkait dengan domir. Kata belum mata amkana ayyu'ta bid domiri muttasilan falajuzu ayyu'ta bihi munfasilan. Masya Allah. Itu koedahnya. Itu koedahnya. Mata ma amkana ayyu'ta bid domiri muttasilan fala yajuzu ayyu'ta bihi munfasilan. Koedahnya masya Allah. Mata ma amkana, kapan mungkin, maksudnya bisa, paham ini, kapan dia mungkin, tahu mungkin, kapan dia bisa. Ya, kapan memungkinkan, bukan mungkin ya, memungkinkan karena sudah amkana. Karena sudah bahasanya af'ala. Kapan memungkinkan an untuk yu'ta didatangkan bidomiri dengan domir muttasilan dalam keadaan dia bersambung. Kapan memungkinkan untuk didatangkan domir dalam keadaan bersambung? Kapan memungkinkan untuk didatangkan domir dalam keadaan bersambung? Fala yajuzu, maka tidak boleh ayyuta untuk didatangkan bihi dengannya, itu dengan domir tersebut, munfasilan dalam keadaan dia apa? Terpisah. Kapan inti, kapan bisa disambung, tidak boleh antum pisah. Dipahami ini? Misalnya antum katakan begini. Ini umum ya, sebentar ada masalah yang dikecualikan. Tapi antum harus paham dulu ini. Kalau paham ini, kecuali sebentar kan. Misalnya begini saudara. Doroba anak. Dipaham ini? Ini anak bisa disambung di doroba. Dan kapan bisa disambung, antum tidak boleh pisah. Antum harus bilang apa? Hah? Dorob tu. Dorobna. Ana memang langsung na. Ana jadi apa kalau disambung? Tu. Jadi na. Iya. Dipahami ini? Jadi, doroba ana. Kalau bisa disambung, wajib disambung. Tidak boleh antum pisah selama bisa disambung. Tak? Antum bilang apa? Dorob tu. Sama dengan akroma, akromtu, iyaka, akromtu iyaka. Ini apa artinya? Saya memuliakan kamu, kan ini maf'ul bihnya, dipahami? Ini kapan bisa disambung? Tidak boleh antum pisah begitu. Antum bilang apa? Akromtuka. Selama bisa disambung, tidak boleh dipisah. Paham ini koedahnya? Paham ini koedahnya? Mata ma'amkana ayyuta bidomiri muttasilan fala yajuzu ayyuta bihi munfasilan. Kapan memungkinkan untuk didatangkan domir dalam keadaan bersambung, maka tidak boleh antum datangkan dia dalam keadaan apa? Terpisah. Dipaham ini? Padahal maknanya bagus, akromtu iyaka, sama dengan akromtuka. Tapi koedahnya, kapan bisa didatangkan bersambung, tidak boleh antum apa? Enggak boleh antum apa? Bisa. Kecuali memang enggak bisa disambung. Paham? Misal antum katakan, "Ma akramtu illa iyyaka." "Ma akramtu illa iyyaka." Bisa enggak disambung? Bisa enggak disambung? Antum kalau sambung berarti "Ma akramtuka illa." Gimana caranya? Anda paham? Paham yuk, keadaannya itu. Kapan bisa didatangkan bersambung? Maka tidak boleh antum datangkan apa? Terpisah. Paham gak ini? Paham dulu kaidah ini? Paham ini? Harus ini paham? Sebentar ada dikeculikan. Paham ini? Kaidah umum, aglabiyah. Paham ini? Kaidah ba'u? Umum. Contoh. Fala yuqal finah. Maka tidak boleh dikatakan pada contoh. Kumtu, antum bilang koma ana. Kan bisa kumtu. Tidak boleh antum bilang apa? Koma ana. Padahal sama maknanya, saya berdiri. Koma ana artinya apa? Saya berdiri. Orang percakapan kan begitu. Koma ana. Doroba amta. Paham ini? Tapi itu salah. Paham? Itu apa? Salah, karena bisa disambung. Kalau bisa disambung, tidak boleh bisa. Paham kaidahnya? Paham gak ini? Koma ana. Wala fi. Tidak boleh pula antum katakan fi pada contoh. Akromaka. Antum bilang apa? Akroma. Iyaka. Dibaham ini? Akromaka. Tidak boleh antum bilang apa? Akroma. Iyaka. Kenapa tidak boleh? Karena bisa disambung. Paham dulu itu? Paham dulu itu? Sekarang dikecualikan berapa masalah? Illa kecuali, kan semua koedah itu pasti ada kecualinya. Mau koedah di lugo atau koedah di fikih. Dipahami ini? Di usul fikih, koedah fikih ada kecualinya. Karena koedah yang diletakkan itu adalah koedah aglabiyah, koedah kebanyakan. Kebanyakannya begitu. Dipahami ya? Dipahami ya? Makanya belum buka dengan kapan memungkinkan. Dipahami? Iya. Illa kecuali nah. Salnihi wa kuntuhu fayjuzul faslu aidho. Nah salni iyahu wa kuntu iyahu. Kecuali pada dua perkara. Maksudnya beliau contohkan dua, karena ada dua yang dikeculikan. Paham itu? Cuman beliau datangkan dalam bentuk apa? Contoh. Dalam contoh itu ada sesuatu. Paham? Pada contoh itu ada yang belum mau bilang. Kecuali berapa? Dia bilang, kecuali berapa? Dua contoh, tapi dua contoh itu dua masalah. Itu maksudnya. Dia contohkan pertama adalah salnihi. Tahu salnihi? Dari kata sa'ala, fil amarnya kan sal. Fil amarnya kan apa? Sal. Sa'ala fil amarnya apa? Sal. Paham kan? Dipaham? Seperti akala fil amarnya apa? Kul. Kan begitu. Sa'ala fil amarnya apa? Sal. Sal. Apa artinya sal? Kamu bertanyalah. Ni. Saya. Hi. Dia. Paham gak ini? Apa maksudnya ini? Kamu bertanyalah kepada saya tentang dia. Begitu terjemahannya. Kan ini banyak sekali kata ini. Banyak kata ini. Pendek seperti ini tapi banyak apa? Banyak kata di dalamnya. Karena sal ada domir mustatir wujuban. Takdirnya apa? Anta. Dibahamin. Ni, yakni ini saya. Hi, siapa? Di, dia. Kamu bertanyalah kepada saya tentang dia. Dipahami dulu, pahami. Ini masalah yang pertama yang dikecualikan. Satu, masalah yang dikecualikan. Dua, belum contohkan apa? Dua, contohnya apa yang dikecualikan? Kuntuhu. Kuntuhu. Apa artinya kuntuhu? Kuntuhu. Kuntuhu. Apa artinya? Kun, kana apa artinya? Dulu. Kan dulu makna kana apa? Memberikan persifatan khobar adalah di waktu madi, waktu lampau. Kun, dulu. saya, who adalah dia. Iya, siapa tahu dia kasih lihat. Siapa kamu dulu? Saya dulu dia itu. Paham gak ini? Paham kan? Maksudnya, dulu antum apa? Dulu saya itu, miskin misalnya. Dulu saya ditanya Ahmad. Oh, dulu antum main? Dulu saya kurus. Ya. Itu, dulu itu dia saya itu. Paham kan? Dipaham ini? Ini dua masalah yang dikecualikan oleh para ulama bahasa. Yang mana dua masalah ini mungkin disambung tapi dia pisah. Dua dulu masalah. Mungkin disambung tapi dia bisa didatangkan dalam keadaan apa? Terpisah. Dipahami ini? Paham kan? Maksudnya ini. Ini salmihi bisa dijadikan salmi iyahu. Salmi iyahu. Apa artinya salmi iyahu? Apa salmi iyahu? Salmi iyahu. Bertanyalah kepada saya tentang dia. Paham? Ini bisa disambung. Tapi juga mereka katakan boleh dipisah. Padahal mungkin disambung. Ya, kan mungkin dibilang salmihi. Bisa. Tapi mereka bilang boleh juga dipisah. Paham? Sama dengan ini. Kuntuhu. Paham? Mungkin disambung. Tapi mereka bilang boleh juga dipisah. Ya, mereka bilang apa? Ini kuntuhu boleh juga menjadi apa? Kuntu iyahu. Dipaham ini? Padahal mungkin disambung. Seharusnya tidak boleh dipisah. Paham? Ya, kaidah asalnya. Kapan bisa disambung? Tidak boleh dipisah. Kecuali dua masalah. Kecuali dua masalah. Apa itu? Masalah pertama. Kalau pada kata tersebut bersambung dengan dua domir, dua-duanya mansub. Kalau pada kata tersebut bersambung dengan berapa domir? Dua domir. Yang mana dua-duanya apa? Dua-duanya apa? Mansub. Dan yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Terlalu panjang? Tidak apa-apa tak? Tidak apa-apa kan? Yang penting paham? Kapan boleh dipisah? Padahal dia bisa bersambung. Kalau pada kata tersebut terdapat dua domir. Dua-duanya mansub. Ingat, dua-duanya mansub. Dipaham kaidah pertama? Dua-duanya apa? Mansub. Dan domir pertama lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Domir yang pertama lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Lihat, inilah tempat pertama. Ya. Nggak harus salmi. Bisa yang lain. Yang penting tadi. Yang ketentuan yang kita tadi. Lihat, salmihi. Ada berapa domir ini? Dua. Ni sama siapa? Hi. Paham? Dua-duanya mansub? Mansub, karena ini ya maf'ul awal, hi-nya maf'ul tsani. Dipahami ini? Terus, lihat, ada dua domir mansub? Mansub. Terus, apakah domir pertama lebih ma'rifah daripada domir kedua? Kita lihat, ya domir apa? Mutakalim. Hui. Goi. Mana yang paling ma'rifah? Mutakalim atau goi? Itulah fungsi kita kemarin kasih tahu bahwa domir itu paling ma'rifah mutakalim. Kedua mukhatab. Ketiga goi. Untuk ini. Kalau antum tidak tahu, tidak paham nanti. Kalau antum tidak jelaskan yang paling ma'rifah dari domir itu, tidak akan bisa ini. Tidak bisa dipahami. Paham ini? Lihat. Dua domir ini. Dua-duanya mansub. Domir pertama lebih ma'rifah daripada domir kedua. Maka kalau begini modelnya, boleh dipisah. Padahal bisa disambung. Paham gak ini? Paham gak ini? Paham gak atau belum? Paham? Contoh lain, nyata tadi. Kalau tadi kan fil amal, ini saya contohkan fil madhi. A'toitukahu. Fi'il madinya A'to. Menjadi apa? A'toitu. Tunya apa? Fa'il. Ka maf'ul awal. Hu ya. A'toitukahu. Apa artinya? Saya memberikan kamu hu. Dia itu uang, pakaian, terserah. Pokoknya apa dia itu? Dia yang diberikan. Bisa juga Ahmad yang diberikan, terserah. Pokoknya dia. Paham ini? Ya. Aktoi tukahu. Boleh antum bilang aktoi? Hah? Aktoi tuka iya hu. Boleh dipisah. Padahal bisa disambung. Kenapa? Karena masuk dalam kaidah pertama. Apa kaidah pertama yang dikecualikan? Kalau ada dua, domir. Dipahami ini? Dua-duanya apa? Yang masuk, ingat. Yang masuk, jangan antum lihat marfu. Yang fa'ilnya, tuh. Lihat dua domir apa? Yang masuk. Domir pertama lebih ma'rifah daripada domir kedua. Lihat. Ka domir apa? Ka domir apa? Mukhotob atau mutakalim atau goib? Mukhotob. Hu? Mana yang paling ma'rifah? Mukhotob. Paham kan? Berarti terpenuhi syarat? Terpenuhi. Maka di sini boleh dipisah walaupun boleh disambung. Paham? Paham masalah pertama? Ingat. Ketentuan tadi itu yang diingat. Apa ketentuan tadi? Hah? Kalau ada dua domir, nah, yang mansub bukan marfu. Paham? Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Dipahami? Artinya kalau dibalik, yang pertama tidak lebih ma'rifah. Paham? Artinya yang kedua lebih ma'rifah. Paham ini? Maka tidak jadi. Harus disambung. Dipahami ini? Sudah paham pertama? Ini yang paling sulit dipahamkan. Dipahami ini? Karena harus antum, oh ada dua domir. Dah? Dua-duanya yang mansub, bukan domir marfu mansub. Berarti harus pada fi'il-fi'il yang butuh dua maf'ul. Itu sebenarnya. Harus terjadi, ini hanya terjadi pada fi'il-fi'il yang butuh dua maf'ul. Paham gak ini? Ini untuk sementara ini. Dikasih di mutamimah yang paling mudah. Nanti di kotur nada akan ditambah lagi. Dua bentuknya yang pertama ini. Kan yang pertama ini punya dua bentuk, tapi di kotur nada kita akan dapat. Dipahami? Sekarang hanya bentuk pertama dulu. Cukup bentuk pertama, tidak perlu ditambah kan? Hah? Cukup bentuk pertama ini kan? Iya, karena di kotur nada nanti yang kedua. Dipahami ini? Kita masuk yang kedua? Hah? Masuk yang kedua? Dan ini paling mudah. Apa itu? Kalau domir tersebut sebagai khobar kana. Mudah. Kalau domir tersebut sebagai apa? Khobar kana. Maka dia boleh dipisah. Walaupun bisa disambung. Tulis. Kalau domir tersebut sebagai apa? Khobar kana. Maka boleh dia apa? Kalau domir tersebut sebagai khobar kana. Maka boleh diapain? Dipisah padahal bisa disambung. Lihat ini. Kuntuhu. Mana khobar kana? Hu. Paham kan? Maka boleh ini dipisah walaupun bisa disambung. Paham kan? Mudah sekali alhamdulillah. Kalau sebagai khobar kana. Lihat. Kuntuhu. Boleh menjadi apa? Kuntu iyahu. Jelas? Palu? Kalau saya bilang ini, kuntuka. Dulu saya adalah kamu. Kuntuka. Paham? Disambung kan? Mungkin untuk disambung, tapi boleh dipisah. Boleh antum bilang apa? Kuntu iyaka. Paham gak ini? Kenapa itu terpenuhi syaratnya? Apa syaratnya? Kalau dia sebagai apa? Khobar kana. Kalau domir tersebut sebagai khobar kana, maka boleh dipisah walaupun mungkin disambung. Jelas? Jelas? Jelas? Sudah? Imran? Jelas? Mubat? Ahmad? Jelas Ahmad? Betul? Hah? Alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Wa hukmu domir, terakhir hukum domir. Maksudnya dari segi irobnya. Alfadud domair kulluha mabniyah. Dari segi lafadnya. Alfadud domair kulluha mabniyatun la yadharu fihal irob. Lafad domir, lafad domir. Seluruhnya mabni. Tidak nampak padanya apa? Irob. Lihat dong, huwa terus. Kan sudah lewat bagi kita, bersama kita, bahwa seluruh domir hukumnya apa? Mabni, domir nasab, domir jar, domir ropa, mabni, domir mutasil, domir mumfasil, semuanya hukumnya apa? Mabni semuanya. Jelas ya? Jelas ini? Jelas? Alhamdulillah, selesai. Domir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-alam. Sekarang jenis ma'rifah yang kedua. Al-alam nama. Faslun fasal. Al-alam, nau'an, nama ada dua. Pembagian pertama, lihat dari nama itu. Ya, pembagian pertama untuk nama, dilihat dari umum dan khususnya. Karena nama itu ada nama umum, ada nama khusus. Paham? Maka ada namanya syaksi, nama khusus, perorangan. Tidak diletakkan untuk yang lain. Dipaham ini? Tidak diletakkan untuk yang lain, nama khusus. Wahuwa ma'wudi alisya'in bi'aini. Dia adalah yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Wahuwa mawudi'a li syai'in mu'ayyin bi'aini. Dia adalah yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. La yatanawalu ghairahu. Tidak mencakup selainnya. Ya hamukallah. Tidak mencakup selainnya. Dipahami ini? Dia adalah yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Tidak mencakup selainnya. Kazaidin, seperti kalau antum bilang apa? Zaid. Ini nama umum atau nama khusus orang bernama Zaid? Khusus. Seperti antum bilang Ahmad, As-Samin. Tak? Abdurrahman, Mubar. Paham Ahmad? Nama apa itu Ahmad namanya? Nama syaksi. Paham ini? Paham pertama ini? Kedua, lihat selanjutnya. Wa Fatimah, wa Makkah, wa Syadqom, wa Koron. Semua ini nama apa? Nama khusus. Nama khusus. Artinya ini beliau ingin mencontohkan sama antum nama laki Zaid, nama perempuan Fatimah, Mekah, ini contoh untuk nama apa? Nama tempat. Ya, Syadqom, ini namanya kudanya Nu'man Ibnu Mundhir. Syadqom ini nama kuda. Ya, nama kudanya Nu'man Ibnu Mundhir. Wa Qoron ini nama kabilah. Ya, ini nama kabilah. Paham ini? Ya, ini semua nama apa? Nama khusus. Dan dia ma'rifah. Dan ini tujuan kita. Nama khusus ini dia pasti apa? Ma'rifah. Yang kedua ada namanya jinsi. Dia nama alam, tapi alam jinsi. Dia nama tapi untuk jins. Untuk jenis. Dia satu nama untuk semuanya. Tapi bukan nakiro, ini nama. Kalau nakiro isim jins. Kalau ini alam jins. Paham bedanya? Kalau nakiro namanya apa? Isim jins. Rojul. Paham? Imro'a. Isim jins. Tahu isim jins? Isim diletakkan untuk banyak perkara. Kalau ini nama tapi jins. Kata beliau, wahuwa ma'wudi ali jinsin minil ajnas. Dia adalah nama yang diletakkan untuk jenis. Satu jenis dari jenis-jenis yang ada. Seperti apa namanya? Ka Usama lil Asad. Seperti mereka kasih nama Usama untuk singa. Semua singa dikasih nama apa? Usama. Tak? Kan isim jinsnya Asadun. Isim jinsnya nakironya apa? Asadun. Tapi semua singa namanya apa? Mereka kasih nama apa? Usama. Ini ma'rifat dan nakiro. Ma'rifat karena dia sudah jadi apa? Nama. Dipahami? Paham Ahmad? Paham? Misalnya Ahmad, antum punya ayam di gontang banyak. Antum semua namakan apa? Abu Yakdon. Nah, semua ayamnya Ahmad dia kasih nama apa? Abu Yakdon. Nah, bapak yang membangunkan saya di subuh hari. Dipahami ini? Semua ayamnya dia bilang apa? Abu Yakdon, dia panggil Abu Yakdon. Dipahami ini? Ini sudah jadi apa ini? Sudah jadi apa ini? Ma'rifat. Karena ini khusus punya Ahmad. Walaupun itu untuk sekelompok ayam. Dipahami ini? Dibilang nama jenis karena untuk sekelompok jenis. Dipahami ini? Semuanya satu namanya. Wa su'ala li ta'lab. Su'ala untuk sa'lab. Apa sa'lab? Sa'lab apa? Serigala. Serigala ya? Apa dia? Musang. Dia baru serigala. Musang. Tahu musang? Wa du'ala li dhib. Serigala semua mereka namakan apa? Du'ala. Dhib. Ya. Ummu iryat lil akrob. Semua kelejengking dinamakan apa? Ummu iryat. Ya. Ummu iryat. Tahu ummu iryat? Ya, sebagaimana perempuan hasya Allah. Mulutnya beracun. Ya, maka ini ummu iryat. Kalau jengking, dia beracun. Pedis. Paham, bisa mati kalau digigit. Aduh, paham ini. Ya, maka yang dinamakan dengan apa? Ummu iryat. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak. Ya. Dipaham ini? Paham. Jadi semua kalau jengking mereka namakan apa? Ummu iryat. Dipaham ini? Paham kan? Ya tergantung antum kan mau kasih nama dari hewan antum yang ada. Paham gak ini? Dipaham ini? Paham Akdar? Paham ya? Jelas ini? Sudah ini? Ini nama dari segi makna seperti nakiro. Makanya kata beliau, wahwa fil makna kan nakiro. Dia dilihat dari maknanya nakiro. Karena semua ayamnya Ahmad namanya Abu Yakdon. Baik. Semua ayamnya Ahmad dia kasih nama apa? Abu Yakdon, berarti umum dari segi makna. Iya kan? Iya kan? Semua singa dia namakan apa? Usama. Semua kelejengking namanya apa? Ummu Iryat. Dipahami? Dari segi makna seperti apa? Nakiro. Li'annahu sya'i'un fi jinsi. Karena dia mencakup jenisnya. Karena dia mencakup jenisnya. Fatakulu likulli asadin ro'ita. Antum bilang setiap singa yang antum lihat. Antum bilang apa? Hada Usama mukbila. Ini Usama datang. Setiap singa ini. Setiap antum lihat singa. Hada Usama mukbila. Ini singa datang. Dipahami? Setiap singa. Paham Ahmad? Ya? Atau setiap orang yang sama dengan singa. Antum bilang ini Usama datang. Dipahami ini? Dipahami ya? Apakah dia diletakkan untuk makna yang asli. Atau makna yang majazi. Dipahami ini? Dipahami ini insya Allah? Alhamdulillah. Selesai pembagian pertama. Tapi dari segi lafaz, dilihat dari, itu kan maknanya. Maknanya mirip siapa? Nakiro. Tapi dilihat dari lafaznya, dia mirip nama. Makanya dia dihukumi apa? Ma'rifat. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Lanjut? Lanjut lagi. Wa in qasimul alam aidon ilasmin. Mudah ini. Wa in qasimul alam aidon ilasmin wa kunyatin wa laqabin. Nama juga terbagi lagi dilihat dari penggunaannya. Kalau tadi dilihat dari apanya? Dilihat dari apanya? Umum atau khususnya. Kalau ini dilihat dari penggunaannya. Diletakannya, peletakannya, maka dilihat dia bisa ismun nama asli. Wa kunyatun nama panggilan diawal oleh ab atau diawal oleh kata abu atau diawal oleh kata apa? Ummu. Ini kunya namanya. Akan diterangkan ulang sebentar. Wa laqab ada nama yang berupa laqab. Apa laqab? Gelar. Ya, seperti Zainuddin, Syamsuddin, Komaruddin. Dipahami ini? Komaruddin bukan Syahruddin. Syahruddin, bulan agama, bukan komar dia, Komaruddin. Dipaham ini? Paham atau belum? Semua gelap. Lihat. Fal ismu kama masanna. Nama sebagaimana yang kami contohkan tadi. Zaid, Fatima, Usama, Zaid, Usama. Itu namanya nama. Paham ini? Nama. Wal kunyah. Sementara kunyah. Masud dirot bi'ab au um. Apa yang diawal oleh kata ab atau um. Setiap yang diawal oleh kata ab atau um. Namanya apa? Kunyah. Ka Abi Bakar. Seperti Abu Bakar. Wa ummu kulthum. Dan ummi kulthum. Wa Abil Harith lil Asad. Abil Harith untuk singa. Jadi tadi ada nama, mereka kasih nama singa dengan apa? Usama. Dia kasih kunia pula. Iya. Kunianya singa dia bilang apa? Abul Harith. Ummu Iryat. Oh ini tadi sudah kunia dia. Sudah kunia. Ummu Iryat untuk siapa tadi? Lil Aqrab. Paham? Untuk apa? Kalian? Kalian. Paham ini? Dipahami ini? Alhamdulillah. Pokoknya semua yang diawal oleh ab atau apakah sudah jadi nama atau belum? Paham ya? Maka namanya apa kun? Kunnya. Yang ketiga, wal lakob. Lakob. Apa artinya lakob? Kita terjemahkan gelarnya. Ya. Dia adalah ma asy'aro biraf'ati musammah. Apa yang asy'aro mengesankan ya birif'ati musammah, apa yang mengesankan dengan ketinggian derajatnya orang yang dikasih nama, mulianya rif'ah, mulianya, paham? Orang yang diberi nama gelar tersebut, paham? Seperti apa? Zainuddin, perhiasan agama, gitu kan? Kalau orang bilang, "Wah, Zainuddin, hiasannya agama." Masya Allah. Sampai ada orang bilang, "Komaruddin, woy, bulannya agama." Iya kan? Syamsuddin, mataharinya agama. Woy. Orang mulia ini. Paham kan? Jadi mengesankan apa? Mengesankan apa? Tingginya itu yang dikasih lakob. Au bidoatihi. Bisa juga yang kedua. Atau menunjukkan rendahnya. Itu namanya gelar. Karena gelar itu bisa untuk meninggikan. Bisa juga untuk merendahkan. Contoh. Kabakto. Dikasih, orang ada dikasih gelar. Bakto. Bebek. Ya. Siapa itu? Itu si Bakto. Paham ini? Kan dibilang bebek. Dipaham ini? Dipaham ya? Iya. Au antinako atau dibilang dia hidung unta. Ah, enggak tahu hidungnya bagaimana itu. Tadi kasih gelar dengan apa? Itu si hidung unta. Paham? Tapi di zaman Nabi yang dikasih gelar dengan hidung unta ini bukan karena hinanya sebenarnya, cuman untuk bilang hidung unta ini hina. Ada kisahnya ini sebenarnya dia mencari bagiannya dari hewan kurban, disuruh ambil sama orang tuanya, dia pergi ke sana, tinggal kepalanya, tinggal hidungnya. Akhirnya dia seret hidungnya. Orang bilang si hidung unta artinya. Iya, paham ini? Intinya kunia itu asalnya tadi. Dua itu, menunjukkan tingginya atau apa? Tingginya atau apa? Rendahnya. Bisa ditambah lagi satu, litta'arif. Lakob itu kadang diberikan untuk apa? Litta'arif, untuk pengenalan saja identitas. Cuma belum ditambahkan. Tapi contohnya ampun nako itu dua. Bisa litari penggunaannya. Bisa juga untuk apa? Bidoatihi. Untuk menunjukkan apa? Rendahnya. Dipahami ini? Jadi lakob itu seperti para ulama hadis mengatakan al-a'ma. Si buta. Bukan berarti merendahkannya. Tapi untuk apa? Tapi apa? Litari. Untuk memperkenalkannya. Beda dengan yang lain. Paham gak ini? Al-a'rod. Si pincang, bukan menghinakannya. Nah, kita bilang ke Ahmad As-Samin, bukan menghinakannya, tapi untuk apa? Mengenalnya, kan banyak Ahmad. Paham? Itu Ahmad temanku dulu yang satu majelis dengan kita. Ahmad yang mana? Kalau kita bilang As-Samin, oh Masya Allah. Paham Ahmad? Iya enggak Ahmad? Pernah di SMS saya dengan nomor baru, Ahmad siapa ini? Kan banyak Ahmad. Langsung dia bilang As-Samin. Oh, langsung saya tahu. Oh, iya. Alhamdulillah. Paham kan? Itu namanya unta apa itu? Unta apa itu? Litari. Dipahami saudara? Paham ini insya Allah? Paham ya? Paham ya? Ini tiga lakok. Gelar. Dipahami ya? Bisa untuk meninggikan. Ya, bisa juga untuk merendahkan. Bisa juga hanya sekedar apa? Ta'rif pengenalan saja. Supaya beda dengan yang lain. Ini sering diletakkan oleh para ulama untuk ahli hadis. Ya, karena Abdurrahman banyak. Tapi ada Al-A'war, Al-A'raj, Al-A'ma. Dipahami ini? Masya Allah. Untuk sementara, cukup dulu. Alhamdulillah.